إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyir al-ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Kita lanjutkan pembacaan kita terhadap syarah al-qasidah al-ha'iyah lil-allamah Hafidh bin Ahmad al-Hakami rahimallahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah bacakan dua bait yang pertama. Beliau mengatakan mali walitunya walaisat bibughyati wala muntaha qasti walastu ana laha walastu bimayali ilaiha wala ila riasatiha fitanan wa kubhan nihal. Dan bait syair ini diambil dari lafaz hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmizi, dan lafaz ini adalah lafaz riwayat beliau wa Ibnu Majah wa Ahmad, dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hasirin. Rasulullah alaihi salatu wasallam tidur di atas tikar. Faqama wa qad athara fi jambihi. Maka beliau pun bangkit dari tidurnya, bangun dari tidurnya, dan bekas tikar itu membekas pada tubuh beliau. Fakulna, maka kami mengatakan ya Rasulullah, lawitakhadna laka wita'an. Wahai Rasulullah, jika boleh kami membuatkan untukmu tempat tidur. Ya. Fakal, maka beliau mengatakan mali walitunya. Apa urusanku dengan dunia? Ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajarah tsumma raha wa tarakaha. Tidaklah aku di kehidupan dunia ini melainkan hanyalah seperti seorang musafir yang melakukan sebuah perjalanan, kemudian dia pun berteduh di bawah sebuah pohon, kemudian dia istirahat, kemudian dia meninggalkan tempat itu. Maka dalam hadis yang telah kita sebutkan ya, menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat zuhud atau bersikap zuhud dalam kehidupan dunia ini, meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat beliau ya. Yang demikian itu karena pengetahuan beliau tentang hakikat dunia, dan bahwasanya dunia itu adalah negeri kehidupan yang fana, ya, yang tidak kekal, abadi ya. Dan beliau pun mengetahui bahwasanya dunia itu hanyalah ya, salah satu marhalah, tahapan yang pada kehidupan dunia itu ya, hanyalah digunakan untuk seseorang itu berbekal ya, dari amalan soleh, amalan ketaatan ya, sampai ya, seorang itu ya, akan hidup pada kehidupan yang berikutnya yang kekal, yaitu jannah Allah Azza wa Jal. Maka dalam hadis yang telah kita sebutkan, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan nama Rasulullah alaihi salatu wasallam al-khasirin. Rasulullah alaihi salatu wasallam tidur di atas tikar. Faqoma, maka beliau pun berdiri, yakni berdiri dari tidurnya. Wa kan athara fi jambihi. Ya. Dan tikar itu ya, jalinan-jalinan tikar itu membekas pada tubuh beliau ya. Dan tikar pada masa itu dijalin dari daun-daun kurma. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Fakulna," maka kami katakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lawitakhadna laka wita'an, jika boleh kami membuatkan untukmu tempat tidur. Ai firasyan an'am wa absat min hadzal khasir. Yakni tempat tidur yang lebih nyaman, lebih lapang dari tikar ini. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mali walidunya. Ya. Maknanya laisa li ulfatun, kecintaan terhadap dunia. Ma'ana fi dunya illa karakibin, tidaklah aku di kehidupan dunia ini seperti seorang musafir yang mengendarai sebuah kendaraan, ya, melakukan sebuah perjalanan, ya. Maka ketika dia melakukan sebuah perjalanan, ya, dia pun merasa lelah, kemudian singgah, istadalla tahta syajarah, kemudian dia pun berteduh di bawah sebuah pohon, ya, yang menjadikan daun-daun dari pohon itu sebagai naungan dari panasnya matahari. Kemudian istirahat lalu meninggalkan tempat tersebut, yakni istirahat sebentar, ya, agar rasa lelahnya itu hilang, kemudian dia pun melanjutkan perjalanannya. Maka permisalan yang seperti ini dari Nabi alaihissalatu wassalam menggambarkan, ya, yang seharusnya demikian kehidupan seorang muslim di dunia. Hendaklah seorang muslim itu bagaikan orang yang sedang melakukan perjalanan, seorang musafir, yang dia inginkan adalah sampai pada tujuannya, tujuan akhirnya, yaitu negeri akhirah, ya, dengan penuh keamanan, ya, tanpa berlambat-lambat, ya, agar dia bersegera untuk mendapatkan nikmat, ya, pada tujuannya, bukan, ya, bukan justru, ya, merasa nikmat di kehidupan dunia, ya, mendahulukan kehidupan dunia dari kehidupan akhirah. Tidak demikian sifat seorang musafir. Maka ini adalah bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seseorang itu tidak terlalu sibuk dengan perkara dunia, dengan berbagai macam kenikmatannya, ya. Dan ini tentunya bukanlah maksud dari beliau adalah mengharamkan perkara dunia secara keseluruhan. Bahkan dalam permisalan ini ada isyarah, ada isyarat. Seorang yang melakukan perjalanan tentunya ada beberapa hal yang mesti dia butuhkan. Ketika dia lelah, dia butuh istirahat, ya. Ketika dia terkena panasnya matahari, dia butuh berteduh. Dia juga butuh, ya, makan, ya. Demikian pula seorang ketika tinggal di kehidupan dunia, dia harus makan agar bertahan hidup sampai batas ajal yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala ciptakan bagi manusia kecondongan kepada lawan jenisnya, yang di antara hikmahnya adalah agar muncul dari kecondongan itu kemudian menjadi pasangan dalam pernikahan, akan muncul akan generasi yang akan tinggal di muka bumi secara bergantian sampai batas waktu yang Allah Subhanahu wa taala tentukan pada yaumul kiamah. Dan itu semua ada konsekuensinya. Ketika seseorang menginginkan untuk makan, maka dia harus bekerja. Ketika seseorang hendak menikah, maka dia harus bekerja agar bisa mendapatkan biaya untuk maharnya, walimahnya. Setelah menikah, dia butuh untuk menghidupi keluarganya, memberikan nafkah kepada mereka. Ya. Namun, yang perlu diingat, apa yang dia jalani di kehidupan dunia ini tidaklah sebanding dengan apa yang akan dia jalani di kehidupan akhirah. Rasulullah alaihissalatu wassalam menyebutkan bahwasanya umur manusia itu, umat beliau, antara 60-an, ya, 60-70 tahun, ya. Selebihnya adalah darul akhirah, dari alam barzakh, yaumul mahsyar dan seterusnya sampai jannah atau annar, ya. Tidak bisa dibandingkan lamanya kita tinggal di kehidupan dunia dengan kehidupan akhirah, ya. Sehingga, ya, yang tercela adalah ketika seseorang mengetahui tentang masa tinggalnya di kehidupan dunia itu hanyalah sebentar, dan masa tinggalnya dia di kehidupan akhirat itu adalah sesuatu yang sangat lama, ya. Lalu dia lalai dari kehidupan akhirat, bernikmat-nikmat, menghabiskan seluruh waktunya untuk mengejar perkara dunia. Maka ini yang tercela. Maka Rasulullah alaihissalatu wassalam mengingatkan kita semua, seorang muslim di kehidupan dunia itu hendaklah seperti seorang musafir yang dia melakukan perjalanan menuju kampung halamannya. Namun di tengah perjalanan dia membutuhkan sesuatu, ya, istirahat, butuh makan, butuh berteduh, ya. Dan dia tidak akan meniatkan istirahatnya itu berlama-lama di situ, ya. Dia hanya beristirahat sekedarnya, lalu dia akan menyempurnakan perjalanannya menuju kampung halaman. Demikianlah seorang muslim di kehidupan dunia. Maka dalam hadis yang telah kita sebutkan, padanya ada penjelasan tentang keadaan Nabi alaihissalatu wassalam dari sikap zuhud beliau terhadap perkara dunia. Dalam keadaan beliau mampu untuk mendapatkan nikmat tersebut, karena beliau kedudukannya sebagai pemimpin kaum muslimin dalam urusan agama maupun dalam urusan akhirah. Demikian pula hal itu dicontoh oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Di antara mereka, meskipun Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk mereka memiliki kelebihan, kemampuan dalam perkara dunia, namun tidaklah dunia itu melalaikan mereka. Dunia yang mereka dapatkan digunakan untuk berlomba-lomba dalam perkara kebaikan. Bahkan terkadang di antara mereka merasa takut ketika Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan perkara dunianya. Sebagaimana hal itu terjadi pada sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Di mana suatu ketika Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu didatangkan dengan makanan dalam keadaan beliau sedang berpuasa, persiapan untuk buka puasa. Maka ketika beliau melihat hidangan itu, beliau mengatakan, "Kutila Mus'ab ibnu Umair radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa khairun minni. Falam yujad lahu ma yukafinu fihi illa burdah. In ghutiya biha ra'suh badat rijlahu wa in ghutiya biha rijlahu bada ra'suhu." Telah terbunuh Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu dalam keadaan beliau itu lebih baik keadaannya dibandingkan dengan aku, ya. Namun meskipun beliau lebih baik dibandingkan dengan aku, beliau menceritakan keadaan kematian Mus'ab bin Umair, tidak didapatkan untuk beliau sesuatu yang bisa mengkafani jasad beliau kecuali sebuah burdah, kain burdah, yang apabila ditutupkan kain itu di kepalanya maka akan nampak kedua kakinya. Apabila ditarik untuk menutupi kakinya maka akan nampak kepalanya. Kata perawi hadis, warahu qal, ya. Dan aku menyangka beliau juga mengatakan, wa kutila Hamzah wa huwa khairun minni. Dan telah terbunuh sahabat Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu dalam keadaan dia pun lebih baik dariku. Keadaannya kurang lebih sama dengan Mus'ab bin Umair. Summa busito lana minad dunya ma busito. Kemudian dibentangkan untuk kami dari perkara dunia apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Awqal, atau boleh mengatakan, u'tina minad dunya ma'atayna. Kami diberikan dari perkara dunia apa yang telah engkau lihat kami diberikan itu semua. Waqad khashina an takuna hasanatana waqad khashina an takuna hasanatuha ujilat lana, dan kami khawatir kebaikan-kebaikan kami itu disegerakan balasannya untuk kami di kehidupan dunia. Summa ja'ala yabki hatta taraka ta'am, kemudian beliau pun menangis, ya. Kemudian lalu meninggalkan makanan yang dihidangkan untuk beliau. Enggak doyan makan lagi. Mengingat tentang keadaan sahabat-sahabat yang lebih baik menurut beliau dari beliau. Demikianlah keadaan orang-orang terdahulu kita, orang-orang terdahulu kita, Rasulullah alaihi salatu wasalam, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, pandangan mereka terhadap perkara dunia. Mereka meskipun dunia di tangan mereka, namun tidak masuk ke dalam kalbu mereka. Demikian pula Rasulullah alaihi salatu wasalam, beliau mampu untuk mendapatkan perkara dunia, namun beliau berpaling darinya. Namun lihatlah keadaan kita, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Ketika dunia berada di dalam genggaman kita, maka dunia itu memberikan pengaruh ke dalam kalbu kita, merasa kurang. Enggan bersyukur terhadap apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita seluruhnya. Demikian pula ketika Allah subhanahu wa ta'ala tahan dunia dari kita atau kurangi sedikit, maka akan timbul keluh kesah. Demikianlah keadaan kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mencontoh para salafuna salih, Rasulullah alaihi salatu wasalam, demikian pula para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, di mana dunia itu adalah sesuatu yang segedar kebutuhan, tidak masuk ke dalam kalbu. Yang ada dalam kalbunya adalah kehidupan akhirah. Maka kami nasihatkan untuk diri kami pribadi, demikian pula ikhwah seluruhnya, mulailah dengan belajar tentang kehidupan mereka, niatkan untuk kita bisa mencontoh mereka. Kata Al-Imam Ahmad, diceritakan oleh anaknya Abdul bin Ahmad, ketika beliau mengatakan kepada ayahnya, "Ausini, berikanlah wasiat kepadaku." Maka kata Al-Imam Ahmad, "Ya bunai, wahai anakku, inwil khair. Berniatlah dengan niat yang baik. Fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khair." Karena sesungguhnya engkau akan terus dalam kebaikan selama engkau meniatkan kebaikan. Maka semoga dengan niat kita, kita mulai dengan niat kita berusaha untuk mencontoh salafuna saleh, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan itu sebagai kebaikan untuk kita seluruhnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita lanjutkan bait syair yang disebutkan oleh Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, "Hiya daru darul hammi wal ghammi wal ana." Dunia itu adalah sebuah negeri, negeri yang penuh kesedihan, kegundahan, keletihan, kesulitan. Sari'un taqaddiha qaribun zawaluha. Demikian cepat terputusnya, sangatlah dekat hilangnya. Mayasiruha usrun wa husnun, sururuha wa arbahuha husrun wa naqsun kamaluha. Kemudahan-kemudahan dunia itu tidaklah lepas dari kesulitan dan kesedihan. Demikian pula sebaliknya, kesenangan dunia, keuntungan dunia itu tidak lepas dari kerugian. Kesempurnaan yang disangka oleh seseorang dalam kehidupan dunia itu tidak lepas pula dari kekurangan. Idza adhakat abkat wa in rama waslaha ghabiyun fayasur an qita'i wisaliha. Jika suatu saat seseorang itu tertawa, maka tidak lama setelah itu dia akan menangis. Apabila seseorang yang jahil memiliki kecondongan terhadap hubungan antara manusia di kehidupan dunia, apakah dalam persahabatan, kecintaan, kasih sayang, maka aduhai cepatnya terputus hubungan tersebut di antara mereka. Berkata Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali hafizallahu taala, beliau mengatakan wa fi hadhihi al-abyat as-salasah tattadikhu lana haqiqata hadhihi al-hayati dunyawiyah al-munghassah. Dan dalam tiga bait syair yang telah kita sebutkan nampak jelas bagi kita tentang hakikat dari dunia yang sempit ini. Wa inal abda mu'radun fiha li isabatil humum wal ghumum wal ana wan nasab wal imtihan. Dan sesungguhnya seorang hamba akan dihadapkan di kehidupan dunia itu untuk mendapatkan kesedihan, kegundahan, keletihan, kesulitan, demikian pula ujian. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala nabluwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naksi minal amwali wal anfusi wasamarat wa basyiris sabirin. Benar-benar akan kami kunci kalian dengan sesuatu dari rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa, demikian pula buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira bagi orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa suatu musibah, mereka mengatakan sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkah Allah Subhanahu wa taala, zat yang di tangannya kerajaan, kuasaan, dan Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang dialah menciptakan kematian, demikian pula kehidupan. Yang demikian itu agar dia, Allah Subhanahu wa taala, menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling amalannya. Disebutkan penafsiran oleh para ulama, ahsanuhum amala ay aswabuhum wa akhlasuhum, ya. Siapa yang paling benar amalannya, siapa yang paling ikhlas amalannya. Wa wal azizul ghafur, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha perkasa lagi maha pengampun. Wa qala ta'ala wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin wa kana arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dialah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam tempo 6 hari. Dan adalah arsy Allah Subhanahu wa taala berada di atas air. Agar Allah Subhanahu wa taala menguji kalian siapakah yang paling ahsan amalannya. Maka ayat-ayat yang telah kita sebutkan, fahadhil ayat wa ma fi ma'naha tadullu bi sarahatin wa wuduhin anna hadhihi dar hiya darul imtihan wal ibtila, menunjukkan dengan jelas gamblang bahwasanya dunia ini adalah dunia yang penuh dengan ujian, cobaan. Wa amma qaribin satafna wa tazul, dan dalam waktu yang dekat akan hilang, akan lenyap. Wa madamal amru hakadha fala yajuzu rukun ilaiha limtina'il khulud fiha. Maka selama perkaranya demikian, sifatnya demikian, maka tidak boleh untuk seseorang itu memiliki kecondongan kepada perkara dunia. Apa sebabnya? Karena mustahil untuk seseorang itu kekal selamanya di kehidupan dunia. Fahiyya jadiratun biqolihi rahimallah. Maka itu persis mirip seperti yang disifatkan oleh Al-Allamah Hafidh bin Ahmad Al-Hakami dalam bait syair beliau, hiya darul hammi wal ghammi wal ana. Itu adalah negeri yang penuh dengan kesedihan, kegundahan, kesulitan. sari'un taqdiha qaribun zawaluha, sangatlah cepat terputusnya, sangatlah dekat lenyapnya. Mayasiruha usrun wa khusnun, ya, sururuha wa arbahuha khusrun wa naqsun kamaluha. Kemudahannya itu tidak lepas dari kesulitan dan kesedihan, ya. Kesenangannya, keberuntungannya itu merupakan kerugian. Kesempurnaannya itu tidak lepas dari kekurangan. Idza adhakat abkat wa in rama waslaha ghabiyun fiya sur'an qita'i wisaliha. Apabila seseorang itu suatu ketika dia gembira, dia mendapatkan kesenangan, dia tertawa, maka tidak lama setelah itu dia akan menangis. Apabila seseorang itu ya merasa condong tentang hubungan antara manusia di kehidupan dunia dalam hal persahabatan, kasih sayang, kecintaan, maka alangkah cepatnya terputus hubungan manusia di kehidupan dunia. Ai anna hadhihi dar hiya darul ahzan wal khusran, yakni kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang penuh kesedihan, kerugian, wa darul inqita' wan nuqsan, ya, kehidupan negeri yang akan terputus, yang penuh dengan kekurangan. Idza dhahikal insan fiha waqtan qasiran, apabila suatu ketika seorang itu tertawa gembira karena mendapatkan kenikmatan di kehidupan dunia dalam tempo yang sebentar, baka fiha dahron tawilan, maka dia akan menangis di kehidupan dunia dalam tempo yang lebih lama. Wa idza dhafara fiha birabkhin birabkhi safqatin dunyawiyah khasira fiha arbahan ukhrawiyah. Apabila seseorang itu mendapatkan di kehidupan dunia itu dengan keuntungan safqatin, birabkhin safqatin, itu maknanya itu adalah keuntungan. Makna asalnya ketika seseorang pedagang, ya, sedang melakukan transaksi, nah, kemudian dia telah bersalaman, yang 90% ya dia akan mendapatkan keuntungan, ya, karena sudah hampir mendapatkan apa yang dia inginkan, ya, dari perkara dunia. Khasira fiha arbahan ukhra, arbahan ukhrawiyah, maka dia akan mendapatkan di kehidupan dunia itu, akan mendapatkan kerugian di kehidupan dunia, ya, dia kehilangan keuntungan kehidupan akhirah. Demikian pula, demikianlah keadaan kehidupan dunia. Ketika seseorang terkadang, ya, menginginkan kehidupan dunia, maka dia harus menghabiskan seluruh waktunya, ya, dari pagi sampai malam, ya, yang dia pikirkan perkara dunia, waktunya, usahanya untuk meraih dunia. Lalu dia akan mendapatkan keuntungan yang lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Namun akibatnya dia lalai dari kehidupan akhirah. Wa in syammaru an sa'idil jaddi liyajma'a khutamaha liyajma'a khutamaha wa dhaha bi hayatihi thayyibah liyanala kamalaha fa innahu sayankulu minha fi sa'atin qaribah wa la ghirratin wa ghaflatin minhu ajibah. Wa in samaru an sa'idil jaddi, ini maknanya adalah wa in istahada wa jadda, apabila dia berusaha dengan keras, bersungguh-sungguh, liyajma'a khutamaha, untuk mengumpulkan berbagai macam kenikmatan dunia, kemudian dia mengorbankan kehidupan yang baik untuk mendapatkan kesempurnaan dalam kehidupan dunia, fa innahu sayankulu minha fi sa'atin qaribah, maka akan berganti, ya, dari apa yang dia inginkan dalam waktu yang sangat dekat. Wa ala ghiratin wa ghaflatin minhu ajibah, dia akan lalai, dia akan lupa dengan apa yang telah dia kejar-kejar, dia angan-angankan, ya. Demikian mengherankan yang demikian. Yang demikian itu sesuatu yang sangat mengherankan. Yakni, ya, ketika seseorang, ya, melihat saudaranya mendapatkan sebuah nikmat, maka dia akan membayangkan betapa nikmatnya apa yang dia dapatkan, keluarga, kemudian rumah, anak-anak, kemudian kendaraan yang nyaman, maka dia membayangkan, maka dia merasa nikmat dengan perkara dunia dalam bayangannya. Lalu ketika dia berusaha untuk mengejar itu semua, kemudian dia merasakannya, maka nikmat itu hanya sebentar. Setelah itu dia akan lalai dengan nikmat yang telah dia bayangkan sebelumnya. Dia akan menjalani itu semua dengan biasa. Nikmat itu akan terasa hilang. Demikianlah kehidupan dunia. Dia akan cepat lalai dari nikmat-nikmat yang telah dia bayangkan, dia kejar. Fayanqati'ul wisal bainal asik wa ma'syuqatihi. Dan akan terputus hubungan antara seorang yang asyik, yang betul-betul jatuh cinta dengan orang yang dia cintai. Ya, dari perkara dunia. Wa tanfasimul ala'ik bainal khatib wa makhtubatihi. Dan akan terputus hubungan antara seorang yang mengkhitbah dengan yang dikhitbah. Ya, antara kecintaan, ya, antara yang menginginkan dengan yang diinginkan. Ya. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka sesungguhnya kita hanyalah milik Allah, dan sesungguhnya hanya kepadanya kita akan kembali. Fa as'alu rabbi an yakhula bi khawlihi wa quwwatihi baini wa baina iktiyaliha. Maka aku memohon kepada Rabbku untuk menghalangi dengan daya dan kekuatannya antara aku dengan tipuan-tipuan dunia. Lama bayana Syekh rahimallah mauqifuhu atau mauqifahu min hadhil khayah. Maka setelah atau ketika Syekh rahimallah menjelaskan sikap beliau dalam kehidupan dunia ini, wa waddaha lil qurra al kiram haqiqataha kama nataqa kitabullah. Dan beliau pun telah menjelaskan kepada para pembaca yang mulia tentang hakikat dari kehidupan dunia sebagaimana hal itu disebutkan oleh kitabullah. Rafa'a yadayhi mutadarrian ilallah wa sa'ilan iyyahu bi ilhah ayaj'ala bainahu wa baina syahawati dunya hajizan mani'an wa khusnan khasinan. Maka beliau mengangkat kedua tangannya, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memohon kepadanya dengan penuh pengharapan untuk menjadikan antara beliau dan antara syahwat dunia ada penghalang, ada benteng, li'alla tutasallata alaihi fatakunu sababan qawiyan fi halakihi wa syiqaihi, agar tidak dikuasakan atas beliau kehidupan dunia ini, kecondongan terhadap perkara dunia, sehingga itu menjadi sebab yang kuat akan kebinasaan dan kesengsaraan beliau. Dzalika li'annal abda idza ata'a an-nafsa al-amarata bisu al-miyalah al-mayala ilal hawa al-mukhibah li syahawat awradathu syarrul mawarid. Yang demikian itu apabila seseorang hamba mentaati jiwanya yang memerintahkan kepada perkara keburukan, yang senantiasa condong kepada hawa nafsu, ya, menyukai hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsunya, syahwatnya, maka niscaya jiwanya itu akan mengantarkannya kepada berbagai macam kejelekan. Wa auqa'athu fi mawatinal muhlikat wad darakat, dan akan menjatuhkan dirinya pada tempat-tempat kebinasaan dan rendah. Wa amma idza kanat mutmainnatan fasa yasilu sahibuha bifadlillahi wa rahmatih ila musaffin ila musaffi salihin fi dari sa'adah wal yumna wal barakat. Adapun apabila jiwanya itu tenang, maka niscaya pemiliknya akan sampai dengan keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kedudukan tempat-tempat orang-orang soleh di negeri penuh dengan kebahagiaan, demikian pula penuh dengan barokah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man tagha wa atharal hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang melampaui batas, mendahulukan kehidupan dunia, maka tempat kembalinya adalah al-jahim. Wa amman khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut akan kedudukan Rabb-nya dan menahan hawa nafsunya dari menahan jiwanya dari mengikuti hawa nafsu, maka sesungguhnya surga adalah tempat kembalinya. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.